Pak Sofyan, selain pada kriteria individu, apalagi penilaian yang bisa digunakan jika pemerintah ingin melibatkan kalangan swasta? Perusahaan yang gede-gede itu loh, membangun betul-betul dan betul-betul kita nggak perlu digaji lagi lah. Kita juga suatu perlu ke suatu nama, kita juga ingin berbakti buat bangsa ini. Itu yang saya katakan supaya kita ini kasihlah yang sukses-sukses story daripada yang gede-gede. Masa diminta tolong mereka nggak mau suruh jadi komisaris pemerintah untuk ngawasin. Pasti mereka mau dan mereka bangga juga. Nggak usah juga gaji pun mereka terima kasih. Atau mungkin selama ini posisi-posisi tersebut masih menjadi kepentingan kelompok dan golongan tertentu, Pak? Mungkin ya, itu saya nggak tahu lah. Kita bisa punya pemikiran ya mungkin yang jadi jelek ya akhirnya. Tapi ya sudahlah. Dia yang punya, dia nggak mau ya sudah. Ngapain kita lagi nawar-nawarin si kita nggak dibayar ini. Nah, ini mulai dari dulu kan Soeharto begitu, kita bikin-bikin supaya akhirnya makin banyak aja orang. Akhirnya kita sendiri yang pusing kepala sendiri. Gitu ya. Ya kan? Tapi kan ini bisa dilakukan. Itu saya sudah bicarakan sama beberapa pemerintahnya dulu. Tapi setelah mereka nggak mau terima, capek aja kita. Dan juga kita mau membantu supaya pemerintah ini BUMN-nya juga lebih maju. Tapi kalau dianggap kita punya vested, nanti kita dianggap menyalahgunakan lagi, ya lebih baik nggak usah aja kan. Kita udah capek juga dituduh-tuduh. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Mary Agustin.